Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Amirul Mukminin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabih as-sahih. Bab talbiyati idzan hadara fil wajib. Bab bertalbiyah ketika turun ke lembah. In hadara itu turun. Dari ketinggian antum turun ke bawah di tanah datar atau sebuah lembah datar. Itu in hadara. Bab bertalbiyah apabila turun di sebuah lembah. Bab ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita bahwasanya syariat talbiyah itu ada dua macam ditinjau dari sisi tempat. Yang pertama ialah syar'iyatun ammah, syariat secara umum untuk bertalbiyah di setiap waktu, di setiap tempat, dari mulai miqat sampai mulai tawaf. Baik, syar'iyatun ammah, syariat talbiyah secara umum di setiap waktu, di setiap tempat, dari mulai miqat sampai sebelum melaksanakan tawaf. Yang kedua ialah syar'iyatun khassah, syariat talbiyah secara khusus. Secara khusus ini yang dibahas dalam bab ini, disyariatkan di tempat yang khusus, di waktu yang khusus. Tempat dan waktu khusus seperti ketika talbiyah di miqat. Setelah melafalkan ihlal, dia mengatakan labbaik Allahumma umratan, dia talbiyah di situ. Itu khusus sebagai permulaan setap dia melaksanakan manasik. Waktunya khusus, tempatnya khusus, di miqat. Yang lainnya yang disebutkan dalam hadis ini adalah idzan hadara fil wadi, disyariatkan secara khusus untuk bertalbiyah ketika turun ke sebuah lembah. Kalau di zaman dahulu memang turun ya, jalan yang berbukitan terus turun ke bawah, jalan lembah berpasir, itu namanya wadi. Di zaman sekarang ini ialah jalan menurun. Dipahami ya? Jadi awalnya berbukit naik ke atas. Ini aspal sekarang. Nah, pas dari atas jalannya menurun. Nah, ketika menurun itulah waktu khusus disyariatkan untuk talbiyah. Lebih ditekankan lagi untuk talbiyah. Ini merupakan syariat atau sunnahnya para anbiya wal mursalin. Syariatnya para anbiya wal mursalin, mereka bertalbiyah ketika turun ke sebuah tempat. Jalannya menurun itu talbiyah. Begitu pula barakallahu fikum, contoh yang lain ialah idza sa'ada, apabila dia naik ke atas. Jadi jalannya itu naik ke atas, juga dianjurkan untuk bertalbiyah. Di samping juga dianjurkan untuk bertakbir. Ini juga merupakan sunnatul mursalin. sunnahnya para anbiya wal mursalin. Disebutkan Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah dalam syarahnya terkait dengan hadis yang akan kita baca nanti, kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, wa fil hadithi anna talbiyata fi butunil awdiyah wa fil hadithi أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين وأنها تتأكد عند الهبوط وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود. Pada hadis ini, hendak kita baca hadisnya. Pada hadis ini ada faedah bahwasanya bertalbiyah di lembah-lembah itu termasuk sunnahnya para anbiya wal mursalin. Dan bahwasanya talbiyah itu lebih ditekankan ketika turun, jalannya menurun, turun ke bawah. Sebagaimana pula talbiyah itu sangat ditekankan ketika naik, jalannya menanjak. Ini tempat-tempat tertentu dan khusus di mana talbiyah itu lebih ditekankan lagi syariatnya. Itu yang saya katakan tadi, syar'iyatun khasah. Imma di miqat secara khusus atau ketika jalannya menanjak atau ketika jalannya menurun atau ketika di sebuah lembah, di sebuah wadi, itu sunnah talbiyahnya lebih ditekankan lagi. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini kalau tidak nazakumullah bisa diamalkan, dikarenakan memang jalan dari kota Madinah menuju ke Mekah, ya, yang dari miqat Madinah itu jalannya ada yang lurus, ada yang naik, ada yang turun, belok. Itu semuanya diperhatikan supaya mendapatkan si sunnahnya, mengikuti sunnahnya para anbiya wal mursalin. Ketika tajakan, antum diperbanyak talbiyahnya. Ketika turun, diperbanyak talbiyahnya. Ketika datar aja lembah, kanan kirinya padang pasir, antum tengah-tengah lembah itu bertalbiyah. Barakallahu fikum. Dan ini hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sunnahnya para anbiya wal mursalin. Nah, ketika antum mengamalkan itu, tanamkan dalam hatinya antum, ini sunnahnya para nabi, sehingga antum mengamalkan, melaksanakan amalnya para nabi. Kita baca hadisnya. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن المثنى أبو موسى العنزي المنقر البصري قال حدثني ابن أبي عدي إسماعيل صلى الله عليه وسلم إسماعيل عن ابن عون نمي عبد الله عبد الله بن عون عن مجاهد مجاهد بن جبر المكي قال قرب اليوم كنا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما kami dahulu pernah berada di sisi ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas guru mereka. Fadhakarud Dajjal. Ketika itu mereka memperbincangkan tentang Dajjal. Annahu qala. Bomir hak di sini kembali kepada Rasulullah SAW. Tidak mungkin selain itu, dikarenakan babnya bab yang tidak mungkin dengan akal semata. La majala lil ijtihadi. itu dinaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Walaupun dalam riwayat ini tidak disebutkan langsung qala Rasulullah, tapi dipastikan yang dimaukan ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, beliau bersabda, maktubun baina 'ainaihi kafir. Dajjal tertulis di antara kedua matanya kalimat kafir. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, kaf fa ra, kafar atau kafir. Bisa dibaca oleh setiap orang yang muslim yang memiliki iman. Tidak bisa dibaca oleh orang yang kafir. Sehingga dengan itu mereka tahu ini dajjal. Faqala Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika mereka menukil sabda Rasul tentang dajjal seperti itu, kata Ibnu Abbas, lam asma'hu. Yang ini aku tidak mendengarkannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu qal, tetapi beliau bersabda. Ibnu Abbas sekarang menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Beliau mengatakan, amma Musa, adapun Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ka'anni anzuru ilaihi, seolah-olah aku melihat kepada Musa, kata Rasul. Idzan hadara fil wadi, ketika beliau turun, jalannya turun ke sebuah lembah, yulabbi, Nabi Allah Musa bertalbiyah. Wadih insyaAllah ya. Wadih. Ini yang disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Dari sinilah diambil faedah, bertalbiyah ketika turun ke sebuah lembah termasuk sunnahnya para anbiya wal mursali. Nabi Musa yang melakukannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakannya dan mengikrarkannya, sehingga termasuk syariatnya kita. Di sini syariat Nabi Allah Musa dipakai juga di syariatnya kita kaum muslimin, dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau yang mengisahkannya dan menghikayatkannya ala sabili iqrar, menceritakan dengan mengikrarkannya, menyetujuinya. Dipahami kalau ya? Maka faedahnya seperti yang disebutkan di awal, hadis ini menunjukkan bahwasanya bertalbiyah ketika turun di lembah-lembah itu sunnahnya para anbiya wal mursalin. Juga diambil faedah ketika turun, jalannya menurun, dianjurkan sangat untuk bertalbiyah. Juga ketika naik, dianjurkan sangat untuk bertalbiyah. Sisanya itu umum. Umum, bertalbiyah sebanyak mungkin ketika manasik. Barakallahu fikum. Tayyib. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'anni anzuru ilaih. Adapun Musa, ka'anni anzuru ilaih, seolah-olah aku melihat Nabiullah Musa. Kalimat ini diikhtilafkan oleh para ulama tentang kalimat ini, ka'anni anzur, seolah-olah aku melihat Nabiullah Musa. Ada yang berpendapat huwa alal haqiqah. Ini pertama, pendapat yang pertama mengatakan dimaknakan secara hakiki, betul-betul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, betul apa? Betul-betul Nabi Allah Musa, betul-betul Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ketika berhaji, bertalbiyah ketika di lembah. Dan betul-betul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikannya, melihatnya. Naam. Yang kedua, pendapat yang kedua dari kalangan para ulama ialah Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kondisi yang dilakukan Nabi Allah Musa ketika dahulu hidup di dunia ini. Bagaimana beliau haji, bagaimana beliau bertalbiyah, bagaimana beliau beribadah, dan Allah Maha Kuasa untuk itu. Dipaham ya? Jadi Allah tampakkan kepada Nabi kita Muhammad SAW kehidupan Nabi Musa zaman dahulu. Kehidupan Nabi Musa zaman dahulu. Sehingga Rasulullah langsung lihat, oh Nabi Musa dulu begini, begini, begini, begini. Langsung kelihatan di depan peluk mata beliau. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Naam. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ialah Nabi kita Muhammad SAW mengetahui hal tersebut melalui wahyu. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika beliau berhaji, ketika turun di sebuah lembah bertalbiyah. Wahyu dari Allah azza wajalla. Dikarenakan itu wahyu dari Allah azza wajalla dan pasti benar, maka beliau membahasakan dengan bahasa kepastian, seolah begitu, seolah aku melihat dan menyaksikan Nabi Musa ketika turun ke lembah bertalbiyah. Yakni dari wahyu. Paham ya? Dari wahyu. Pendapat yang keempat. Ada yang berpendapat bahwasanya ini ru'yah manamiyah. Taqaddamat li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mimpi. Ru'yatun manamiyah, mimpi yang pernah dialami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi. Lu pernah bermimpi, dalam mimpinya itu melihat Nabi Allah Musa ketika turun ke lembah bertalbiyah. Wa ru'ya al-anbiya'i haqqun. Mimpinya para nabi adalah benar. Ini pendapat yang dipegangi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa hadza huwa al-mu'tamad 'indi lima sayati fi ahaditsil anbiya min at-tashrihi bi nahwi dhalik fi ahaditsa ukhra. Wahada huwa al-mu'tamadu 'indi. Pendapat yang keempat inilah yang menurut saya lebih mu'tamad, lebih dipegangi. Lima sayati fi ahadits al-anbiya dikarenakan yang akan disebutkan nanti dari hadis-hadis yang menceritakan tentang para nabi. Min at-tashrihi bi nahwi dhalik, yang menegaskan kisah semacam itu. Baik, fi ahadits ukhar, pada hadis yang lain, pada hadis-hadis yang lain. Beberapa peristiwa-peristiwa yang mirip yang semacam itu ditegaskan itu dalam mimpi. Mimpinya seorang nabi alaihi salatu wasalam dan mimpi nabi itu hak, benar. Barakallahu fikum. Al-muhim empat-empatnya lama nih. Mau yang pertama, mau yang kedua, mau yang ketiga lama nih. Tidak menghalangi barakallahu fikum Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fikum. Nah, ini faedah yang disampaikan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Khulasanya seperti yang saya sampaikan di awal, terkait dengan talbiyah ada syariat talbiyah secara umum di semua waktu, di semua tempat, dari mulai miqat sampai memulai tawaf. Dan yang kedua ada syarat khusus untuk bertalbiyah ketika di miqat, setelah ihlal, ketika jalannya menanjak, ketika jalannya menurun, dan ketika di tengah-tengah lembah. itu di sunnah mu'akad kan, ya lebih sunnah mu'akadah untuk bertalbiyah di saat itu. Barakallahu fikum. Nah, kalau kemudian ketiduran bagaimana? Jawabannya, yang ada masalah, dikarenakan tidak wajib, namun luput daripada dia sunnah mu'akkadah dari sunnahnya para anbiya wal mursalin. Nah, kalau kepingin mendapatkannya sempurna ya betul-betul diperhatikan itu. Nah, begitu bisnya mulai menanjak, jalannya naik, wah, ada satu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikarenakan sunnah pertama ketika naik. Salam. Baik talbiyah. Baik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika. Terpanya. Untuk merasakan. Itu adalah amalnya para anbiya wal mursal. Ketika turun juga begitu. Ketika di lembah. Lembah. Atau juga batalbiyah. Untuk merasakan. Seperti itulah manasiknya para anbiya wal mursalin, terutama Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, sehingga akan antum merasakan lebih ta'zim, ada pengagungan lebih kepada Allah azza wajalla, dan merasakan ta'asi, merasa meneladani para anbiya wal mursalin, Nabiullah Musa dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Allah Ta'ala alamu bisawab. Lanjut. Ada pertanyaan. Yang berikutnya ini cukup panjang ya. Sudahlah. Jangan panjang-panjang ya. Biar menghafalnya enggak panjang-panjang ya. Apakah Nabi Allah Musa juga berhaji di Ka'bah? Apa jawabannya ya, Pak? Jawabannya na'am. Dikarenakan Ka'bah itu sudah dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sementara Nabi Allah Musa masanya jauh setelah masa Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Apakah nyawa hewan juga dicabut oleh malakul maut? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Apa hukum meninggalkan sutroh dalam keadaan kita menjadi sutroh tanpa ada uzur? Artinya antum ini sedang dipakai orang sebagai sutroh gitu ya, untuk pergi dengan tanpa uzur, tidak ada masalah, tidak ada masalah, tidak ada dosa di situ. Namun ketika antum ta'awun dengan yang di belakang antum, itu lebih afdal. Jadi antum betul-betul menjadikan diri antum sebagai sutrohnya dia, punggungnya antum. Antum mendapatkan pahala dengan itu. Terus ketika dia ingin pergi, apalagi ada hajat, lepas antum pergi, dia bisa maju ke depan satu dua langkah, atau samping kanan, samping kiri, barakallahu'alaikum, atau diam di tempat di situ. Apa hukum mencukur jenggot, merapikan tidak sampai habis, bukan karena membenci sunnah? Namanya apa? Nah, jawabannya tidak boleh, dikarenakan memanjangkan jenggot itu perkara yang wajib. Mencukur jenggot dilarang dalam, dilarang dengan keras dalam banyak sabda Rasulullah SAW. Maka tidak. Allahu a'lam bissawab. Ketika seorang muslim sudah melaksanakan puasa Daud, maka itu yang paling afdal. Antum rutin saja puasa Dawud, antum akan mendapatkan semuanya, mendapatkan Seninnya, mendapatkan Kamisnya, mendapatkan puasa 3 hari dalam sebulan, semuanya dapat. Jangan dikatakan itu yang paling afdal. Difaham ya? Sehingga kemudian Senin puasa, Selasa Dawud, Kamis puasa, tidak, cukup dengan Dawud, sehari puasa, sehari tidak, terus demikian. Itu yang paling afdal. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadza kafi. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu hafizakum Allahu ta'ala.